Mitra bisnis, anggaran pendidikan kita yang sangat besar, 5 tahun terakhir sudah 20% dari APBN, dan tahun ini saja 370 triliun rupiah dinilai tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, mayoritas untuk bayar gaji guru. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas, sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek. Bagaimana caranya menghabiskan anggaran sebesar itu? Terbukti dari hasil tes internasional di bidang matematik, sains, dan kemampuan pemahaman konteks, Indonesia di peringkat terbawah, hanya sedikit lebih baik dari Ghana. Untuk membicarakan masalah tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik, Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, bagaimana komentarnya? Anggaran sudah sangat besar ya, 20% dan dalam ininya kan lebih sebetulnya 20%. Nah, tapi kalau dilihat hasil kemajuan mutu lulusan belum terasa manfaatnya. Nah, harusnya kalau sudah 5 tahun itu sudah nampak efek dari anggaran itu. Nah, berarti ini ada masalah dengan strategi, kebijakan, program, ya, implementasinya saya rasa. Tapi kalau saya lihat ini dari orientasi pendidikan ya yang harus dibenahi, pendidikan ini mau jadi apa, untuk menghasilkan apa, menghasilkan orang supaya punya ijazah, sertifikat, atau untuk menghasilkan ya lulusan-lulusan yang apakah yang siap kerja atau siap bekerja yang produktif. Nah, itu harus ditentukan tujuan sasaran pendidikan ini. Dari situlah baru kita bisa lihat kemajuan-kemajuan. Jadi kalau tujuannya sendiri nggak jelas, ya makin tidak jelas juga alokasi anggaran itu. Lalu menurut Bapak, dunia pendidikan Indonesia seharusnya sudah seperti apa dengan anggaran yang terbilang banyak itu, Pak? Harusnya tentu sudah banyak ya, artinya kalau bikin program-program unggulan beberapa ya tentu bisa menunjukkan hasil ya yang berbeda ya. Tapi kalau semua yang digunakan untuk rutin ya, program-program yang normal-normal saja ya nggak akan kelihatan hasilnya, perubahannya. Kalau bisa jadi menurun, jadi yang ditambah pegawai, yang diangkat guru-guru yang juga tidak memenuhi kualifikasi misalnya. Nah, kalau misalnya ada sasaran yang jelas, tujuan besar ya, gimana arah pengadaan prasarana-sarana, fasilitas, kurikulum, SDM pengajar, SDM manajemen pendidikan. Kalau potensi siswa ya di seluruh dunia sama saja. Kita bisa juga menemukan siswa-siswa yang brilian. Buktinya ya selalu juga orang kita yang jadi orang-orang hebat, jadi profesor masih muda-muda di luar negeri itu, di Jepang, di Amerika. Jadi kalau cuma untuk mengklaim bahwa kita punya siswa juara olimpiade ini, olimpiade itu bukan indikator ya. Karena itu pencapaian yang alami saja, bukan pencapaian karena kebijakan. Nah, yang diperlukan kan hasil yang didapatkan dari kebijakan. Katanya anggaran pendidikan itu mayoritas untuk bayar gaji guru. Apa memang sistemnya seperti itu, Pak? Ya harusnya tentu untuk meningkatkan kualitas ya. Untuk gaji guru ya itu dengan sendirinya sudah kewajiban. Tetapi jangan sampai malah alokasi itu menjadi besar untuk pembayaran gaji guru dan pegawai. Tapi untuk peningkatan kualitas kecil gitu ya. Misalnya ya buat laboratorium, buat praktikum, buat lomba-lomba inovasi dan sebagainya itu kecil misalnya. Nah itu berarti sasarannya tidak untuk meningkatkan hasil ya. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas, sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan proyek, Pak? Ya, target itu hanya ada di tingkat proyek. Jumlah buku yang sudah didistribusikan, penyelenggaraan ujian, nah itu namanya yang berdasarkan proyek. Ini target besarnya nggak jelas. Itu tadi misalnya, oh targetnya ingin meningkatkan kualitas lulusan. Ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang kerja di sektor kreatif, ya, di ekonomi kreatif, lulusan-lulusan yang mampu membuat karya-karya cipta, ya, lulusan yang bisa meningkatkan jumlah paten, ya, jumlah cipta. Nah itu tujuan-tujuan besar kalau itu. Sebentar lagi kan pemerintahan diganti. Apa saran Bapak terkait masalah pendidikan ini? Memang harus ditinjau kembali tujuan akhirnya apa, ya, cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu seperti apa, ya itulah yang nanti diturunkan jadi indikator-indikator untuk tujuan besar itu, bukan indikator proyek. Perbaiki terus ya, sistem rekrutmen terbuka untuk guru termasuk untuk staf, ya semua harus sistem berdasarkan seleksi yang sudah dipersiapkan. Begitu juga dalam promosi, ya, mutasi dan sebagainya. Begitu juga dalam penyelenggaraan diklat, training, segala macam. Ya. Tujuannya betul-betul untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya, kita harapkan pemerintah yang akan datang ya punya gagasan besar lah untuk pendidikan ini. Tidak hanya menjalankan rutinitas penyerapan anggaran. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago, saya Kori Lumenta.